tanto tappate per si possa strisciare kita adalah bangsa yang berkemanusiaan tentu tak patut bersikap Roma bagaimana Roma terus sama-sama. Dan kalau sambil bertepuk tangan, setuju?